ada lautan, tempat berlayar si bidu cinta. Dalam tubuh ini pun ada api, tempat bersarang angkara murka. Api di tubuh ini harus selalu kita kuasai. Selalu kita kuasai.